dari puasa-puasa sunnah. Apakah di sana ada khilaf tentang puasa 6 hari dari bulan Syawal? Ada khilaf enggak? Ada khilaf puasa 6 hari dari bulan Syawal? Ada perbedaan pendapat? Belum pernah dapat? Sudah 2 kali kita bahas. Ya. Ini mungkin yang ketiga kali. Begitulah ilmu. Kalau tidak diulang-ulang, lupa. Alhamdulillah kalau masih ada tulisan, bisa dia buka-buka lagi pembahasan tersebut, dia ingat-ingat lagi. Kalau tidak nulis sama sekali, khalas. Bahasa Jawanya bablas, ya. Nah, hilang, tak berbekas. Inilah pentingnya mengulang-ulang ilmu. Inilah yang dilakukan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Bagaimana mereka mengkaji Sahih Bukhari berulang-ulang. Bagaimana mereka mengkaji Sahih Muslim berulang-ulang. Dan kitab-kitab yang lain. Bagaimana mereka tidak bosan-bosan mengulang-ulang usul thalathah, usul sittah, qawaidul arba', pembahasan yang nggak meringkas, ringan, tetapi terus diulang-ulang. Nah, karena sangat penting kita mengulang-ulang ilmu, walaupun sudah pernah kita dengar. Tapi di sana ada perselisihan tentang hukum puasa 6 hari dari bulan Syawal. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Nggak boleh puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nggak ada. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Juga Al-Imam Malik alaihim rahmatullah. Kata Imam Malik, karena beliau tidak melihat seorang pun dari para ulama, mungkin di masa beliau ya, melakukan amalan tersebut, puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Atau kebanyakan para ulama. Di antara ulama itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Ini pada para ulama zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak lagi. Nah, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Yeah. bahwasanya puasa 6 hari dari bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Yang demikian karena datang dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, setahun penuh. Yang demikian karena selesai ya riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Dan ini merupakan salah satu keutamaan dari puasa 6 hari dari bulan Syawal. Apa keutamaannya? Ketika seseorang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka keutamaannya adalah seolah-olah dia puasa setahun penuh. Mampu kita puasa setahun penuh? Tiap hari? Abot, berat, sakil. Tapi ada pahala yang bisa didapat karena melakukan suatu amalan, yang amalan tersebut ringan, tetapi pahalanya puasa setahun penuh. Di antaranya adalah ini. Puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Yang demikian karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, puasa Ramadan 1 bulan kali 10 berapa? 10 bulan. Jadi puasa Ramadan sebulan itu seolah-olah puasa 10 bulan. Kemudian 6 hari dari bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. 60 berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan, genap setahun. Dan ini keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maruhum qasirah, umur-umur mereka pendek, ya. 60, 70, 80, 90, 100 itu pun kalau nyampe, umurnya pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu jauh ratusan tahun, ya. Ada yang 900 tahun umurnya, umat-umat terdahulu. Namun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umur yang pendek tersebut diberi kelebihan, diberikan keutamaan melakukan amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Ya. Di antaranya ini, amalan sedikit. Hanya sebulan tambah 6 hari. Ya. Namun seolah-olah dia puasa setahun penuh. Nah. Berdasarkan hadis ini, maka mayoritas para ulama mereka berpendapat disunnahkannya puasa 6 hari dari bulan Syawal. Dan seseorang hendaknya tunduk kepada dalil. Bukan kepada mazhab. Oh, saya mazhabnya Malikiyah, pengikut Imam Malik dalam hal fikih misalnya. Imam Malik enggak berpendapat puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka saya enggak berpendapat. Ini fanatik buta. Ya. Membebek buta. Mengikuti person bukan mengikuti dalil. Inilah yang tercela yang seperti ini. Taklid mazhabiyah yang seperti ini. Taklid yang tercela. Oh, saya pendapat mazhabnya mazhab Hanafiyah. Ya. Imam Abu Hanifah enggak berpendapat puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ya. Maka saya enggak berpendapat. Nah, ini pengikut person, bukan pengikut dalil. Ya. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti dalil, adillah. Bukan mengikuti person. Terus bagaimana? Masa Imam Malik, Imam besar, enggak tahu. Masa Imam Abu Hanifah, Imam yang besar, bahkan Imam yang paling tua daripada Imam-imam yang lain, masa enggak tahu? Nah, barakallahu fikum. Bisa saja mereka belum tahu. Ya. Karena kadar keilmuan seseorang satu dengan yang lainnya mutafawit, berbeda-beda. Ada yang tahu, ada yang belum tahu. Wal ilmu hujjatun ala man lam ya'lam. Dan ilmu itu hujjah atas orang yang belum tahu. Yang belum tahu, nah, kemudian dia tahu hujjahnya, maka ikuti. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala memberikan uzur kepada Imam Malik bahwasannya mungkin belum sampai hadis ini, yaitu hadis tadi, hadis siapa? Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, belum sampai hadis ini kepada beliau. Demikianlah husnudzon kita. Mungkin juga hadis ini belum sampai kepada Imam Abu Hanifah, sehingga beliau berpendapat dengan pendapat yang lain. Jika sampai hadis ini kepada beliau, maka insya Allah pasti beliau-beliau ini akan tunduk kepada hadis. Ya? Karena inilah ajaran mereka. Tunduk kepada hadis, tunduk kepada dalil. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, jika datang hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapatku. Atau jika hadis yang sahih menyelisihi pendapatku, maka utruku qauli, tinggalkan pendapatku. Enggak pernah Imam Syafi'i mengatakan ikuti saya. Personnya. Atau ikuti pendapat-pendapat, ro'yu-ro'yu. Mereka para imam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka bisa jadi mereka yang berpendapat tidak disunahkan puasa 6 hari dari bulan Syawal, bisa jadi belum sampai hadis ini kepada mereka. Ini husnuzon kita. Karena kalau sampai hadis ini kepada beliau-beliau, maka niscaya mereka akan berpendapat sunnahnya puasa 6 hari dari bulan Syawal. Maka penting bagi kita untuk tunduk kepada dalil. Jangan seseorang disampaikan hadis yang sahih, ya. Nah, dalil yang sahih, ya. Kemudian dia menolaknya dengan alasan, oh kata kiai saya enggak kayak gitu, ya. Kata mbah saya, ya. Seperti ini, seperti itu, ya. Jangan coba-coba ngelawan pendapat Pak Kiai. Kamu baru kemarin. Malah diejek. Orang bawa ayat, bawa hadis, malah diejek. Ini bahaya. Nah, mestinya seseorang tunduk kepada dalil. Oh, mungkin Kiai saya belum mendapatkan hadis ini. Sehingga berpendapat seperti itu. Sekarang saya tahu, berarti saya harus berpegang dengan hadis ini dan meninggalkan pendapat kiai saya. Ini yang semestinya dilakukan. Tunduk kepada dalil. Ini pelajaran penting. Sebagaimana para imam diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka, kadang ada qaul qadim, kemudian ada qaul jadid. Paham maknanya? Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi kalau untuk membahas fikih, misalkan bahas fikih Imam Syafi'i, akan disebutkan pendapat lama beliau begini, pendapat baru beliau seperti ini. Mana yang menjadi patokan? Yang baru. Baik. Demikian pula Imam Ahmad. Dalam suatu riwayat pendapatnya begini. Riwayat yang lain kok berbenturan. Kok bisa terjadi? Bisa. Mungkin ini pendapat pertama. Kemudian yang ini pendapat yang terakhir. Baik. Karena ini demikian. Atau karena mereka mengikuti adillah, mengikuti dalil. Sehingga ketika pendapat pertamanya menyelisih dalil, kemudian mendapatkan hadis yang sahih dari ulama yang lain, sehingga berubah pendapat. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ. Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, puasa 6 hari dari bulan Syawal ini apakah dilakukan setelah qadha puasa Ramadan, ataukah boleh sebelum melakukan qadha puasa Ramadan? Faham ya masalahnya? Misalkan seseorang punya utang puasa 10 hari misalkan. Atau para wanita lah ya, haid misalkan 5-6 hari. Sehingga dia punya utang puasa 5-6 hari. Apakah mereka bayar qadha puasa dulu, kemudian puasa 6 hari dari bulan Syawal, ataukah langsung puasa 6 hari dari bulan Syawal, kemudian puasa qadha? Baik. Melihat dari lafaz hadis, perhatikan lafaz hadis yang tadi. Man shoma Ramadhana thumma atsba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, thumma. Thumma huruf apa? Mana yang bahasa Arab? Istisna. Hah? Mudhaf. Ataf. Thumma huruf apa? Huruf ataf. Apa faedah huruf thumma? Hah? Faedahnya apa? Hah? Bahasa Arabnya? Hah? Aywa, litertib. Thumma litertib. Berurutan. Setelah ini. Gitu. Berurutan. Ini thumma. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai huruf ataf thumma. Berarti maknanya barang siapa yang telah selesai puasa Ramadan, ya, thumma kemudian, ya, diikuti puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ini mengandung faedah bahwasannya puasa 6 hari dari bulan Syawal tersebut dilakukan setelah sempurna puasa Ramadannya. Kalau dia masih punya hutang puasa Ramadan, maka bayar dulu puasa hutang Ramadannya, barulah dia puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berfatwa demikian. Apakah boleh mendahulukan puasa Syawal dulu sebelum puasa qada? Boleh ketika ada alasan. Boleh ketika ada alasan atau ada kebutuhan. Apa contohnya? Hah? Panjang haidnya. Kalau contohnya haidnya panjang, rugi ya. Kita contohnya sakit aja sekarang. Ya. Rugi enggak kalau haidnya lama? Sekarang contohnya sakit. Selesai Ramadan sakit, qadarullah ma syaa fa'al. Padahal dia masih punya hutang Ramadan. Ya. Punya hutang puasa Ramadan 5 hari. Sedangkan dia habis Ramadan sakit. Sakit sampai tanggal 23 lah Syawal. Berarti tinggal berapa hari? Tinggal 7 kalau genap 30 hari Syawalnya. Kalau 29 tinggal 6. Nah, tinggal 6 ya. Sakit sembuh-sembuh tanggal 22. Tanggal 23. Kemudian dia bisa puasa tanggal 24 dan seterusnya. Mana yang didahulukan? Puasa Syawal atau puasa qada? Nah, karena Syawal itu harus puasa Syawal harus dikerjakan di bulan Syawal, ya, maka na'am barakallahu fik, dia mendahulukan puasa Syawal. Puasa Syawal dulu. Tanggal 24, 25, 27, 28, 29, 30. Baik. Setelah itu baru dia bayar qada puasa Ramadan. Ini kalau ada alasan. Baik tadi alasan sakit, ya, atau haid, atau nifas, ya, atau mungkin kesibukan, bisa jadi, ya, kesibukan karena safar kesana kemari, ya, belum sempat puasa, sering safar misalkan, dan yang lainnya, maka boleh bagi dia mendahulukan Syawal dulu, kemudian puasa qada Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian apakah puasa 6 hari dari bulan Syawal ini harus berturut-turut? Ya. 6 hari itu berturut-turut, enggak boleh dipisah-pisah. Ya. Ataukah boleh dipisah-pisah? Nah, ini juga masalah. Ya. Nah, al-zahir, Allahu ta'ala alam, boleh dipisah-pisah. Tidak harus berturut-turut. Boleh sekarang puasa nyicil. Ah, besok ada undangan makan siang, ah enggak puasa dulu. Kemudian besoknya puasa lagi. Hari berikutnya, aduh besok ada undangan walimah. Enggak usah puasa dulu. Pisah-pisah. Boleh. Nah, karena tidak disyaratkan harus berturut-turut dalam melakukan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nah, boleh dia nyicil. Nah. Juga tidak harus dari awal bulan. Ya. Enggak harus tanggal 2 langsung puasa misalkan. Ya. Masih banyak makanan, ya. Masih banyak sisa apa ini? Kupat, ya. Lontong dan lain-lain. Tidak harus dari awal bulan. Boleh di tengah-tengah, boleh juga di akhir. Yang jelas tidak harus berturut-turut, boleh dipisah-pisah. Baik di awal bulan, tengah bulan, atau di akhir bulan. Dan ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian pula fatwa dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada iskal tentang puasa Syawal? Nah. Misalkan? Nah, masalah itu pun ada khilaf, ya. Masalah itu pun ada khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Al-zahir selama dia enggak mengkhususkan hari tersebut, ya, Enggak mengkhususkan hari tersebut, hanya saja kesempatannya ada di hari itu. Ya. Nah, boleh bagi dia untuk melakukan puasa. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup? Hah? Enggak kedengaran? Hah? Lah. Niat puasa Syawal, bukan niat puasa Senin Kemis. Ya. Niat puasa Syawal. Barakallahu fiik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.